Cultura Britannia. Serambi FM dipancarkan langsung dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di Batas Kota. Inilah 90,2 Serambi FM. Radio berita paling independen dan kredibel. Dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di Batas Kota. Assalamualaikum, Syirralun. Apa kabar Anda malam ini? Alhamdulillah atas izin Allah, malam ini kita diberi kesempatan untuk bisa berjumpa kembali dalam Tausiah Serambi FM. Seperti biasa, kita akan memperbincangkan sebuah topik yang sangat menarik sekali dan insya Allah akan selalu mengingatkan kita dalam menjalani kehidupan ini agar tetap menjaga lisan, tidak berkata-kata yang tidak baik sehingga menyakiti hati orang lain ataupun berkata sesuatu yang tidak pantas. Syirralun, seperti biasa kami juga akan menunggu Anda untuk bisa bergabung malam ini di 0651637172 atau di 0811689020 untuk topik kita bahaya lisan dan keutamaan diam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa mampu menjaga apa yang terdapat antara dua janggut dan apa yang ada di antara dua kaki, maka aku jamin dia masuk surga. Kita hendaknya Syirralun hanya mengucapkan sesuatu yang bermanfaat. Karena kita tahu ucapan yang mubah itu dapat mengarah kepada hal yang makruh atau haram. Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Qaf ayat 18, tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan kecuali di dekatnya ada malaikat, rakib dan atid. Tentu ini menjadi renungan untuk kita semua, seperti apa kita bisa menjaga lisan dan apa keutamaan ketika kita diam. Kita akan mengulasnya bersama Ustadz yang sudah hadir di studio Serambi FM pada malam hari ini. Insya Allah beliau juga sangat akrab di ruang dengar Anda. Salah seorang penyuluh agama Islam di kota Banda Aceh, Ustadz Syahrial SHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz malam ini? Alhamdulillah sehat. Dakwah harian tetap Ustadz ya? Tetap. Iya, tugas di KUA juga tetap Ustadz. Tugas di KUA juga bahagian daripada kehidupan. Iya, alhamdulillah. Dan tentu banyak sekali ya ke depan ini yang akan berumah tangga. Dan tentunya satu sama lain juga harus menjaga lisan dan harus tahu momen di mana diam itu sangat dibutuhkan Ustaz ya. Iya. Baik, silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam hamdan wa syukralillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 yang bunyinya seperti ini. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Kalau diartikan, Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, khalaqal insan, Dia menciptakan manusia, 'allamahul bayan, dan mengajarkannya pandai berbicara. Ini merupakan salah satu dalil yang konkret di ayat keempat ini, allamahul bayan, Allah yang mengajarkan kita, hambanya, pandai berbicara. Tentu dalam hal ini, berbicara tidak akan mungkin keluar dari mulut kita tanpa adanya lisan. Yeah. Makanya lisan itu merupakan salah satu nikmat Allah yang paling besar sesudah iman dan Islam, yang harus kerap dijaga agar lisan kita tidak keluh, tidak sembarangan dalam setiap ucapan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau yang benar ataupun diam. Ini hadis ini tegas Dan kalau dikaji lebih dalam, hadis ini mengandung makna menyangkut dengan seolah-olah Rasul mengatakan kalau itu tidak memberi manfaat apapun, jangan pernah berkata. Lebih baik diam. Diam dalam arti di sini, diam dalam makna adalah kita belum mampu memberikan sesuatu yang baik. Kita belum mampu berkata sesuatu yang benar, sehingga Rasulullah menganjurkan kita untuk diam. Di sini bisa kita pahami, diam di sini bentuk salah satu perintah, perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentang bahayanya lisan. Kalau lisan yang kita ucapkan itu sedikit saja terpleset, itu menjadi catatan yang tidak akan pernah lepas dari dua malaikat yang disebutkan dalam surah Al-Kahf, malaikat Raqib dan Atid. Yang kesemuanya itu akan menjadi catatan penting yang nantinya menjadi sebuah buku yang dikasih kepada kita di hari kiamat, yang buku tersebut itu tertulis semua bentuk ucapan yang kita ucapkan dari A sampai Z. Baik. Dan itu menjadi salah satu sebab sehingga kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat Allah berupa lisan ini harus benar-benar dijaga karena dia bagian daripada anggota tubuh kita. Iya. Dan setiap lisan ini ada sisi manfaat dan ada juga sisi mudaratnya. Sisi manfaatnya, kalau memang kita berkata yang baik-baik, berarti itu punya manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, bahkan untuk orang lain. Itu namanya sisi manfaat. Sementara sisi mudarat, setiap ucapan yang kita ucapkan itu menyakiti orang lain ataupun menimbulkan fitnah bagi orang lain, ini adalah sisi mudarat yang harus kita hentikan. Kalau tidak, ini akan membawa malapetaka besar bagi kita. Tidak hanya di dunia, bahkan nanti di akhirat kelak. Dan inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga suatu ketika Mu'az bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang lebih baik setelah iman dan Islam?" Rasulullah menjawab, "Amalan yang paling baik setelah iman dan Islam," sambil menunjukkan ke mulutnya, "ini," kata Rasulullah. Tangan kanannya menunjukkan ke mulut, inilah amalan yang paling baik. Maksudnya jagalah lisan kamu, jagalah mulutmu, itu lebih baik daripada amalan-amalan yang lain. Banyak sisi manfaat yang perlu kita kita aplikasikan supaya lisan kita terjaga, supaya ucapan kita itu lebih bermakna dan lebih bermanfaat. Salah satunya adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Artinya kita setiap hari membasahi mulut kita itu dengan zikir ataupun berselawat kepada Rasulullah. Nah, ketika kita membiasakan zikir dan selawat, itu akan menjadi salah satu sebab, akan menjadi salah satu yang membuat lisan kita itu terjaga. Ataupun dengan membiasakan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran juga bahagian daripada yang bisa membawa manfaat, sehingga mulut kita itu tidak terkecoh dengan hal-hal yang lain, tidak terbiasa untuk ngomongin orang. Karena sekarang kan kita sering ngomongin orang ya. Tidak hanya melalui lisan kita, bahkan melalui medsos. Medsos itu juga bagian daripada ngomongin orang sebenarnya. Apa yang kita ucapkan itu tidak lepas daripada hati dan pikiran kita. Jadi jeleknya seseorang itu bisa kita lihat dari dia, dari percakapannya, dari cara ngomongnya, cara berbicaranya, cara dia menegur seseorang, cara dia menyampaikan sesuatu berita. Nah, karena di situ kita bisa melirik bahwa hatinya, apakah dia sedang galau ataupun dia sedang ada masalah, itu bisa dilihat dari mulutnya. Inilah yang perlu digarisbawahi, bahwasanya lisan ataupun mulut itu memang harus kita harus betul-betul jeli memeliharanya. Kalau tidak, ini akan menjadi satu sebab di mana Allah Subhanahu wa taala akan menyiksakan kita nanti di hari kiamat. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya kita lepas daripada azab neraka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu juga sebagaimana terjadi pada Mu'az bin Jabal, iya, salah satu sebab kamu bisa lepas dari api neraka adalah dengan menjaga mulutmu. Mm-hmm. Artinya mulut ini bisa kita katakan lebih bahaya daripada harimau dan lebih iya, tajam daripada pisau itu sendiri. Iya. Mm. Karena itu bisa membuat kita terpleset ke dalam jurang neraka disebabkan mulut kita. Yeah. Walaupun hari-hari kita taat kepada Allah, ibadah kita enggak pernah lepas, salat sehari semalam lima waktu kita jaga, ya. Tapi di saat lisan kita pun tidak kita kontrol sehingga membuat orang lain tersiksa batinnya, membuat orang lain terfitnah disebabkan karena mulut kita, ataupun terjadinya pertengkaran kelompok lain disebabkan mulut kita. Maka ini menjadi salah satu jalan bagi kita menggali api neraka itu sendiri. Baik, demikian Ustaz ya. Sangat menarik sekali Syirulun, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Syahrial tadi, bahwa lidah memiliki kesempatan yang sangat luas untuk taat kepada Allah, dan juga berzikir kepada Allah tentu, tetapi juga memungkinkan untuk kita gunakan dalam kemaksiatan dan berbicara secara berlebihan. Semestinya kita tentu mampu juga mengendalikan lidah untuk berzikir dan juga taat kepada Allah, sehingga bisa meninggikan derajat kita. Sedangkan banyak berbicara ini tanpa zikir kepada Allah akan mengeraskan hati. Demikian. Akan mengeraskan hati salah satunya. Iya, dan menjauhkan diri dari Allah tentunya. Kita nanti akan tahu Ustaz sebenarnya apa konten yang masuk dalam kategori bahaya lisan ini. Mungkin salah satunya tadi adalah membicarakan orang lain. Tentu ada konten lainnya yang akan kita bahas nanti Ustaz Syahrial dan Syahrialun. Kami akan kembali untuk Anda. Bagi yang ingin bergabung, kami akan tunggu di 0651637172 atau di 0811689020. Jangan lupa Syahrialun, perbincangan ini Anda juga bisa simak via streaming di www.serambifm.com. Masih dengan topik kita, bahaya lisan dan keutamaan diam. Kami akan kembali sesaat lagi. Hasbi ya Rabbi jalla Allah. Syederalun, mari ikuti dan gemarkan zikir akbar setiap malam Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Berzikir, membaca Yasin dan solawat Nabi serta tausiah akan dipimpin langsung oleh guru kita, Syekh Muda Tuanku Tengku Samunzir bin Hussein. Mari kita mengikuti bersama. Jangan lupa ajak keluarga, sahabat dan juga kerabat untuk membumikan zikir dan salawat di bumi Serambi Mekah. Nur Muhammad sallallahu. Syederalun, badan Anda terasa pegal dan lelah? Segera atasi semua itu dengan pijat refleksi yang berguna mengembalikan kembali kebugaran dan kesehatan terhadap tubuh Anda. Segera kunjungi Bugar Refleksi, pijat profesional di Jalan T Panglima Polem, nomor 89 Penayung, Banda Aceh. Bugar Refleksi Nesu di Jalan Hasan Saleh, Lorong IPPS, Nesu, Banda Aceh. Bugar Refleksi Cabang Ketapang, Jalan Matai. Dan Anda yang berada di Sabang bisa mengunjungi Bugar Refleksi Cabang Sabang di Jalan Malahayati, depan Pelabuhan Kapal Pesiar Kota Sabang. Bugar Refleksi melayani pijat refleksi, body massage, body scrub, terapi lilin, lulur, totok wajah, gurah hidung, bekam basah, dan bekam kering. Semua ditangani oleh terapis yang berpengalaman. Pijat refleksi dapat mengatasi stres, sakit kepala, paru-paru, jantung, darah tinggi, darah rendah, dan lain-lain. Untuk pria dan wanita, bersedia dipanggil ke tempat. Hubungi 0651-29337 atau 0853-6060-1777 dan 0811-686-089. Khusus terapis wanita melayani pasien wanita dan terapis pria melayani pasien pria. Bila pelayanan kurang pas, garansi ganti terapis. Ayo ke Buga Refleksi Pijat Profesional Sehat tanpa obat-obatan kimia. Buga Refleksi, mengerti tubuh Anda. Tahu nggak, awal tahun 2017 ini, Kavision bagi-bagi bonus nih. Kavision, TV prabayar yang dari Kompas Gramedia itu kan? Betul banget. Itu loh yang punya banyak program hiburan dan olahraga yang berkualitas. Wah, promo apaan tuh? Kayaknya menarik nih kalau di rumah ada Kavision. Iya dong. Jadi sekarang itu lagi ada promo starter pack Kavision. Setiap pembelian starter pack Kavision langsung bisa menikmati tayangan paket keluarga atau family selama 180 hari. Terus buat pelanggan Bromo, beli vouchernya sekarang seharga Rp350.000 langsung dapat bonus 1 buah decoder Bromo. Atau yang beli decoder Carten seharga Rp599.000 bisa langsung dapat bonus voucher starter pack senilai Rp350.000. Wah, mantap tuh. Terus-terus, kalau mau beli, gimana caranya? Gampang. Tinggal datengin aja dealer-dealer resmi Kavision di kota Anda. Atau hubungi aja 1-500-828 untuk info lebih lanjut. Kavision on terus! Simak sensasi Sabtu suka-suka. Alahai tung kacang kacung. Hanya di Serambi FM setiap Sabtu pukul 9 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bunes, Boni, Tino, Hai, Budo, Kila, tidur mati namanya. Noto popen. Semalam kau nang sembola lomo. Jadi danyu perle dipirai. Gak betul, gak betul. Ibu bangat nonton. Ya, setuju kak? Setuju. Supaya awa-awanya inotong bagi dirinya unu. Kalau begitu, ambilkan pengabah yang selamat ini. Kamere. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bunda, gimana Johan? Kamu dari petugas PA nak untuk menyampaikan suratnya macul untuk keputusan sementara. Ibu pegang, pegang. Don kamu nunggak, karena don bayi listrik di hati tanggal 20 pak. Bune, maka bune, cepatnya. Lihat ini apa yang saya bawa, hai bune, TV gede. Pakul meterannya. Maaf pak, meteran ke Deron terpaksa kamu putuskan untuk sementara. Jadi SCPG kamu segel. Pakur benar. Karena Ron telah menunggak pak, boleh ditanggai 2 tuh untuk batas pembayarannya pak. Apabila penunggakan bapak telah melebihi 3 bulan berturut-turut, jadi meteran bapak terpaksa kami bongkar. Artinya pak, jika kami bongkar, bersama kabar SR langsung pak. Oke, kanyo-nyo. Harus tahu gedung PLN ngapa tahu lo bank HB ni cok blok TV yang tinggal cuma nyo. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Humas PT PLN Persero Wilayah Aceh. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. Sampaikan setiap kebenaran walau hanya dengan satu ayat. Jamkan dan renungkan risalah kebenaran walau hanya sekejap. Isi relung-relung hati dan kalbu dengan tazkirah dan halakah yang menuntun perjalanan hidup menuju siratal mustaqim. Tausiah. Ikuti Tausiah Interaktif. Dengarkan dengan seksama setiap Kamis malam mulai pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Hanya di 90,2 MHz Serambi FM di batas kota. Tausiah. Sembilan Seram BFM, Shalom. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Masih dengan topik bahaya lisan dan keutamaan diam. Shalom. Sangat sering kita mendengar pepatah mulutmu harimaumu. Itu menandakan bahwa sesungguhnya dengan mulut ini tidak hanya bisa menyakitkan hati orang lain, tetapi juga akan berbahaya untuk diri kita sendiri, ya. Dan seperti yang disampaikan sebelum break tadi, salah satu hal yang mungkin sering kita lakukan itu adalah membicarakan orang lain atau gibah, Ustaz, ya. Gibah. Ini sering, apalagi sekarang ada media sosial yang bisa dikatakan aksesnya itu tidak bisa dilarang dan bisa dijangkau oleh seluruh penduduk muka bumi. Sangat luar biasa bahayanya, Ustaz, ketika memang kita berbicara sesuatu yang tidak baik untuk orang lain. Dan itu sering sekali dilakukan ketika masa kampanye pilkada, ya. Masa-masa itu banyak sekali berita-berita ataupun omongan-omongan yang tidak bermanfaat dan justru mendiskreditkan orang lain. Selain membicarakan keburukan orang lain, apa yang menjadi bahaya lisan ini, Ustaz? Bahaya lisan ini, ataupun dengan bahasa lain dikatakan fenomena bahaya lisan. Ini menyangkut dengan hal-hal ungkapan yang tidak berguna, ungkapan yang tidak membawa manfaat sedikit pun bagi orang yang mengungkapkan dan juga orang yang mendengarnya, ataupun orang yang menerima dari apa yang kita ungkapkan itu. Malah sebagaimana kita lihat perkembangan selama ini, seperti beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, terkait dengan apa namanya, pilkada, pilkada ataupun kampanye-kampanye politik itu, itu bahaya sekali. Dan ada ungkapan-ungkapan yang kalau kita mendengarnya itu dapat memplesetkan akidah kita. Kita terlalu yakin dengan calon tersebut, sementara calon tersebut belum ada bukti yang konkret terhadap kemenangan. Sehingga menang aja belum, tapi udah kita katakan menang. Dan ini bahaya. Bahaya kenapa? Karena mengklaim sesuatu yang menurut kita belum ada rambu-rambu, belum ada tanda-tanda tentang kemenangan terhadap orang-orang tersebut yang memang terlibat dalam proses demokrasi politik. Jadi terkait dengan ungkapan yang tidak berguna, ada ungkapan-ungkapan yang tidak membawa satu faedah apapun, malah ketika didengar oleh orang lain ini akan membuat pikiran orang lain itu bertanya-tanya ataupun puipugahnya, bahasanya seperti itu. Jadi fenomena seperti ini adalah yang ini biasa di masyarakat kita, tapi bahaya dalam pandangan agama. Bahaya dalam pandangan agama karena inilah salah satu sebab kita terputusnya amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun amal ibadah kita, kalau lisan kita tidak terjaga, ungkapan kita amburadur, itu tetap amal itu akan terhapus ataupun akan hilang disebabkan lisan kita sendiri. Ibarat kayu bakar yang dibakar jadi abu. Jadi amalan kita itu ibarat kayu, sementara api itulah yang memakan, dan api itu sebagai lisan kita. Ketika kita mengungkapkan sesuatu yang tidak membawa manfaat kepada orang lain, sehingga orang lain mengklaim kita macam-macam, itu akan mengubah segala sesuatu yang baik, pahala itu hilang dengan sendirinya. Jadi ini Imam Al-Ghazali pun sangat mewanti-wanti agar kita umat Muhammad ini terus menjaga lisan dari segala hal yang tidak membawa sesuatu faedah. Dan fenomena sekarang juga kita bisa melihat adanya media sosial, dan itu membuat kita terlalu percaya dengan dengan ungkapan-ungkapan yang ada di medsos itu sendiri, sehingga proses tabayun itu tidak ada lagi di antara kita. Jadi karena faktor ungkapan di medsos itu adalah bahagian daripada ungkapan lisan juga. Jadi ungkapan lisan ini seperti pelaksana kegiatan, yang rencana kan otak dan hati, yang rencana pikiran, yang mendukung rencana untuk supaya rencana tersebut berjalan itu hati, sehingga untuk supaya berjalan itu harus diungkapkan dengan mulut. Dengan diungkapkan mulut itu sudah ada pelaksanaannya. Kalau dalam istilah dalam pekerjaan fisik seperti itu, adanya perencanaan, adanya pelaksanaan. Jadi pelaksanaan segala bentuk apa yang kita pikirkan yang jelek-jelek itu dari mulut keluarnya. Sehingga ketika mulut kita keluar begitu saja bahasa yang memang tidak baik kita dengar, kemudian didengar oleh orang lain, diikuti oleh orang lain terhadap apa yang kita ucapkan, maka setiap kejelekan yang dikerjakan oleh orang lain itu itu dosanya berlipat-lipat ganda Allah kasih terhadap kita. Ya, misalnya saya katakan yang jelek-jelek sehingga ada kelompok, ataupun saya punya semacam kelompok tertentu, katakanlah kelompok yang bisa kelompok partai misalnya, karena tidak semua partai itu baik. Ada kelompok-kelompok partai politik yang memang tugasnya adalah mempengaruhi orang lain dengan cara-cara yang tidak baik. Tentu cara-cara ini yang digunakan adalah melalui lisan, melalui orator dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mampu mempengaruhi orang lain dengan cara-cara yang tidak baik, dengan ungkapan-ungkapan memfitnah orang lain, sehingga terpengaruhlah orang lain dan mengikuti kita, apa yang dia kerjakan tersebut itu dosanya berlipat-lipat ganda akan kembali kepada kita. Tidak hanya kebaikan, bahkan dosa pun juga akan berlipat-lipat ganda, kan? Tergantung bagaimana kita dalam mengemas lisan kita ini. Makanya dalam bahasa sekarang, lisan itu tidak hanya mulut yang menempel di anggota tubuh kita, tapi juga ada media-media yang lain. Apakah dalam bentuk tulisan, sehingga tulisan tersebut bisa mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain pun berpikir macam-macam terhadap sesuatu ataupun terhadap kita. Ataupun dia dengan sebab tulisan kita dia memusuhi orang lain. Itu juga bahagian daripada ungkapan lisan kita, tapi diungkapkan melalui tulisan. Baik Ustaz, ada satu hal yang memang menarik kalau kita perbincangkan ini mengenai hal yang tidak baik dilakukan oleh orang lain, kemudian kita menasihati dengan cara yang baik. Kadang-kadang perkataan itu justru menyakiti hati orang tersebut, walaupun konten yang kita sampaikan itu benar. Nah, ini bagaimana dari sisi hukumnya? Inilah perlu adanya diam. Jadi diam makna di sini tidak diam dalam arti menyampaikan kebenaran. Iya. Bahkan ketika Islam ini dihina, Al-Qur'an di apa seperti kejadian di Jakarta tuh. Gubernur Jakarta. Iya. Yeah. Apa namanya menghina Al-Qur'an, penista agama, nah, ya. Penistaan agama. Kalau bahasa sekarang demikian. Di posisi diam kita bukan dalam konteks seperti itu. Diam di sini adalah dalam konteks hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang benar yang kita sampaikan sehingga membuat orang lain sehingga membuat orang lain tidak mungkin dia mengambil kebaikan yang kita sampaikan itu begitu saja sehingga membuat hatinya sakit. Nah, itu tidak dalam konteks demikian yang makna membahaya bahayanya lisan. Malah itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan sekali menyampaikan amar ma'ruf. Jadi amar ma'ruf itu juga bahagian daripada penyampaian melalui lisan. Karena dalam hadis Rasulullah untuk mencegah kemungkaran itu ada tiga cara. Yang pertama biyadihi, dengan tangan ataupun dengan kekuatan. Yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemah iman, kata Rasulullah. Nah, dalam konteks ini pemahamannya, penyampaian sesuatu berita yang baik ataupun penyampaian sesuatu hal-hal yang baik menurut agama, menurut lisan, yang apabila kadang didengar oleh orang lain itu bisa menyakiti perasaannya. Ini tidak mengikis kita, dan itu tidak menjadi sebuah sebab bahwasanya tidak menjadi sebuah sebab terhadap bahayanya lisan. Karena apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang benar. Yang benar menurut Allah dan Rasulnya. Kecuali kalau yang kita sampaikan untuk memprovokasi orang lain, untuk mempengaruhi orang lain sehingga mengikuti kita. Nah, inilah yang bahayanya. Bahaya lisannya dalam konteks seperti itu, tidak dalam konteks beramar ma'ruf nahi mungkar. Baik, demikian Ustaz. Ya, baik, kita break lagi Ustaz. Dan nanti akan kembali lagi Syirul untuk Anda. Silakan bergabung bersama kami di 0651637172 atau di 0811689020. Setelah break kita akan tahu Ustaz bagaimana cara trik menjaga lisan. Menjaga lisan, itu dia. Pastikan Anda tetap bersama kami. Sesaat lagi kami kembali. Bun, Bunda. Yo. Bejat aja laju. Entuk ka macet, Bun. Je ya. Kalanya. Bojak saja. Bun. Tapi mati asyik mantong je. Han ee ayah dun yo. Pia dah. Je ya. Han apa? Buka mantong kaca je ya. Bah kena angin alam. Kapa lo bunda? Lepia je lah go. Ha ee dah dun yo. Yo mutama hitam mengangin entruk bunda. Datuk mantong kaca je je. Alah ayah, baik susah. Bunda nama minyak angin cakapak. Menyo ayah hitam mengangin atau amumang. Neboh minyak angin cakapak mentang. Nyo neboh aju. Popo dalah becet bunda. Kedat meri gede hangat minyak cakapak nyo. Kamari segar gede lun. Han hitam mengangin atau amumang selama ni memotok. Nyo menyo keneng angin berangkapu api. Jun. Hana masalah, hai bun. Gunakan selalu minyak angin cap kapak untuk urusan masuk angin, encok, influenza, keseleo, digigit nyamuk, dan mabuk dalam perjalanan. Sudah terbukti khasiatnya. Minyak angin cap kapak cocok untuk segala suasana, hangat dengan wangi yang menyenangkan untuk semua usia. Sediakan selalu minyak angin cap kapak di rumah Anda. Minyak angin cap kapak, pilihan kita. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Hai mano, pakan mentangnya jakrong. Lejak mano aja gede. Bukan lawan dia yang bengah ya. Hai Plu, baik sama ayah nah. Nyo tengah cuta aku. Pakan mano? Mano Plu, ibu Fatimah kan kena jak umrah. Hai mano, kau penyian ya umrah? Kejik drone yang susah. Metiat dan jik o. Kenyan Plu hai. Kau ya uruh wak long nah. Hai Plu, aci kau bantu lah sihat. Menya Ibu Fatimah kena ajak umrah, nejak daftar laju bak travel Istiqlal. Plu, Travel Istiqlal nan tepu. Jino tengah na paket umrah super promo. 17 juta sekuriti ribe, pesawat Air Asia. Dan 19 juta sekuriti ribe, pesawat Garuda Indonesia. Dan pesawat Saudi Arabia. Langsung umadina. Dan yang haya lo mando, tanpa harus menunggu lama. Yang perlain tepu bahwa pendaftaran terakhir tanggal 10 Februari 2017 dan kuota ji terbatas. Nyo kabere, gino laju ku ya pegah ba ibu Fatimah. Hai mano, nede angin lagi kalau abeh ku pegah. Tajak umrah lewat Travel Istiqlal, apabila fasilitas hotel dan pesawat yang dijanjikan tidak terpenuhi, maka garansi 100% uang kembali dengan utuh. Dan apabila Ibu Fatimah nagemita peserta 15 draw, maka gopnyan si draw gratis berangkat mano. Hai mano, menyenai yang belum jelas, nuhubungi laju 0821-6314-4977 atau 0813-8944-5151. Travel Istiqlal, ahlinya penyucian hati di Tanah Suci. Travel Istiqlal beralamat di Jalan Ayah Hamid, nomor 9A, Lamprit, Banda Aceh. Sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini. Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita. Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak. Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut. Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini. Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya. Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif. Anak orang dijual kita, malah anak sendiri kita pernah dijual, kan sudah luar biasa sekali. Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Britana. Sampaikan setiap kebenaran walau hanya dengan satu ayat. Camkan dan renungkan risalah kebenaran walau hanya sekejap. Isi relung-relung hati dan kalbu dengan tazkirah dan halakah yang menuntun perjalanan hidup menuju siratal mustaqim. Tausiah. Ikuti Tausiah Interaktif. Dengarkan dengan seksama setiap Kamis malam mulai pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat, hanya di 90,2 MHz Serambi FM di batas kota. Tausiah. Sembilan Serambi FM, Shirelon. Kita masuk dalam segmen akhir di Tausiah Serambi FM di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membuka hati kita, menjaga lisan kita untuk tidak berkata yang menyakitkan hati orang lain atau berkata sesuatu yang tidak perlu atau juga bisa dikatakan membuang-buang energi atau membuat segala sesuatu itu sia-sia ya. Baik, Ustaz, untuk menghindari hal ini, apa yang seharusnya kita lakukan? Ya, menjaga lisan ya, ataupun hafizul lisan. Dalam konteks ini, Rasulullah pernah berkata kepada sahabatnya, setelah kamu istiqamah dengan keimananmu, kemudian jagalah lisanmu, dan itu akan menjadi jaminan kamu menuju surganya. Menjaga lisan itu rumit, bukan perkara yang gampang, ataupun bukan perkara yang mudah sebagaimana yang kita pikirkan. jelas dia mesti perlu latihan, harus ada upaya-upaya menahan diri. Dan yang paling penting adalah menjaga pergaulan, menjaga lingkungan supaya di lingkungan kita itu tidak berefek kepada kita, sehingga kita harus menggoyangkan lidah di situ. Maksudnya kita ikut nyambung dengan kegiatan-kegiatan yang sering, kalau ibu-ibu kan sering bahasanya sering ngupat, sering ngomongin orang. Iya. Ya, kita harus hilangkan itu. Maksud hilangkan, kita harus pisah dengan kelompok-kelompok orang tersebut. Dan itu adalah bahagian daripada usaha. Yeah. Kalau nggak ada usaha ya sia-sia, karena lisan ini sulit sekali dijaga. Bahkan kadang-kadang sesuatu yang sudah kita jaga tapi tidak terjaga juga, terucap juga apa yang memang kita rahasiakan, apa yang kita kita tahan-tahan untuk tidak kita ucapkan, tapi terucap juga. Nah, maka oleh karena itu yang paling penting adalah yang pertama tadi berusaha menahan diri, yang kedua kita terus berdoa kepada Allah. Yeah. Dan sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, berzikir, membiasakan zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, melatih mulut kita ini mengucapkan sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan membiasakan mendengar kajian-kajian keagamaan, apakah itu melalui ceramah ataupun melewat-lewat majelis-majelis ta'lim. Dan yang keselanjutnya, khususnya yang perempuan, itu harus hindari tempat-tempat ataupun lingkungan yang bisa membuat perempuan tersebut terikut arus dengan kegiatan kegiatan menyampaikan sesuatu yang tidak membawa manfaat kepada dirinya dan juga orang lain. Mungkin itu yang menjadi salah satu. Kalau itu kita mampu kita jaga dan mampu kita jamin, insya Allah itu akan Allah berikan jaminan surga kepada kita. Karena Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, wahai sahabatku, ada 6 jaminan yang apabila engkau mampu menjalankan ke-6 perkara tersebut, maka aku jamin engkau masuk surga. Salah satunya adalah hafizul lisan, yaitu dengan cara menjaga lisan, menjaga perkataan kita, jangan sampai merusak diri kita dan juga orang lain serta orang yang mengikuti kita. Kalau itu mampu kita jaga dengan sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan memberikan peluang bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata jaminan surga itu tidak hanya diberikan kepada 10 orang para sahabat, tapi juga kepada orang yang mampu menjaga bicaranya. Itu juga Allah berikan jaminan melalui lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu jaminan itu diucapkan oleh Rasul. Yang perlu kita ketahui, Rasul itu tidak pernah berbohong. Dan harus kita yakini dan kita imani terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar. Dan kita hanya disuruh berusaha untuk menjaga lisan sebaik mungkin agar terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Demikian. Baik, ya, semoga benar-benar terjaga Ustaz ya. Karena memang dengan mulut ini bisa memasukkan kita ke dalam surga, dan dengan mulut ini juga bisa membawa kita ke neraka. Ke neraka, ya? Dua-duanya itu karena faktor mulut. Ya, baik. Susah juga ini. Ya, kita sering mendengar juga, ini kan ada momen di mana kita itu harus diam, seperti yang kita sebutkan tadi. Ada momen di mana kita harus berbicara. Tentu kita juga harus melihat waktu-waktu tersebut. Ada peribahasa juga yang mengatakan diam itu emas, ya. Dan mungkin bisa diterjemahkan, Ustaz. Ini juga sangat umum sekali ya, ketika kita mengucapkan diam itu emas. Kapan waktu diam itu emas dan kapan kita harus berbicara? Berarti ini ada dua hal ini. Yang pertama, ada diam itu emas. Yang kedua, diam tapi membawa malapetaka. Artinya diam tapi dalam pandangan Allah kita itu sudah jelek. diam maksudnya di sini adalah diam dari hal-hal yang sesuatu yang tidak memberikan faedah apapun yang kita ucapkan. Yeah. Itu kita diam. Kalau kita belum mampu untuk memberikan sesuatu yang baik, mengucapkan sesuatu yang bisa membuat kita terinspirasi ataupun orang lain pun yang mendengar juga ikut terinspirasi, kita diam aja. Ada juga diam yang bisa membawa bencana. Diam dari al-haq, diam dari kebenaran. Sudah tahu itu benar, tapi kita bertahan untuk tidak menyampaikan yang benar. Nah, itu diam itu malah membawa bencana kepada kita. Diam juga itu namanya. Misalnya saya sudah mengetahui maksiat itu dosa, ataupun katakanlah membuka aurat itu dosa. Tapi saya diam, saya nggak mau nyampaikan kepada orang yang saya lihat itu, ini salah loh, ini menurut agama kita seperti ini. Jadi kita harus pakai kerudung ataupun kita harus tutup aurat kita yang laki-laki dari pusat sampai lutut, harus kita sampaikan kebenaran. Tapi saya nggak mau sampaikan itu, saya biarkan. Nah, diam seperti inilah yang membawa malapetaka. Diam ini malah membawa bencana. Kepada siapa? Kepada orang yang mengetahui. Apakah itu seorang ustaz, seorang tungku, pak kiai ataupun ulama. Ketika dia diam terhadap suatu kemungkaran, ini adalah bencana bagi dia. Jadi konteks ini, diam di sini adalah diam terhadap hal-hal, artinya kita bertahan untuk tidak mengungkapkan sesuatu yang tidak membawa manfaat. Ataupun karena kita tidak mampu mengungkapkan sesuatu yang bermanfaat, disebabkan kita tidak ada ilmu tentangnya, daripada ngawur kita mengucapkan, lebih baik kita diam. Diam seperti inilah yang dinamakan dengan emas. Lebih baik diam. Diam itu adalah emas. Daripada kita berkata sehingga membuat mudarat orang lain yang mendengarnya, ataupun membuat orang lain kebingungan, sehingga orang lain mengikuti petunjuk kita, petunjuk yang salah. Jadi lebih baik kita diam saja. Tidak berkata. Berkata kalau kita, kalau itu berkata, kalau itu benar kita berkata. Kalau itu menurut kita belum paham, ya kita jangan berkata. Kita diam saja. Begitu juga dalam konteks politik kan. Politik kan kebanyakan berkata sesuatu yang belum terjadi, yang tidak akan mungkin terjadi. Janji-janji. Jadi terlalu banyak janji, ini bahaya. Artinya orang tersebut tidak mampu diam, tidak mampu berkata yang baik dan yang berfaedah. Begitu kita, pada saat kita dihadapkan dengan situasi seperti itu, kita bertahan, tidak kita sampaikan kecuali yang benar. Tidak kita sampaikan kecuali yang sesuai dengan prosedur. Kita diam, itu kita sudah termasuk bahagian daripada orang yang selamat, ataupun sudah termasuk bahagian daripada orang yang menahan diri dari berkata terhadap sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Ketika kita mampu menjaga hal demikian, insya Allah jaminan surga akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin ya. Sebelum kita tutup perjumpaan kita ini, Ustadz Syahrial, mungkin saya ingin membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Orang mukmin bukanlah orang yang suka menghujat, mengutuk, berkata keji dan jorok. Di lain sisi juga kita bisa melihat apa yang diriwayatkan oleh Ahmad. Ada seorang Arabi atau pedalaman meminta wasiat kepada Nabi. Sabda Nabi, bertakwalah kepada Allah, jika ada orang yang mencela kekuranganmu, maka jangan kau balas dengan mencela kekurangannya. Maka dosanya ada padanya dan pahalanya ada padamu. Dan janganlah kamu mencaci maki siapapun. Dan ini disampaikan oleh Arabi tadi, Ustaz Syahrial. Baik, sebagai kesimpulan dari Ustaz, silakan Ustaz. Bertahan dari sesuatu yang membuat hati kita berat, ataupun bertahan dari cacian orang lain, adalah bahagian daripada diam juga. Mm-hmm. Dan itu adalah termasuk dalam keutamaan diam. Ternyata orang-orang yang mampu menjaga lisan dan mampu diam terhadap serangan-serangan terhadap dia, apakah serangan fitnah ataupun serangan karena dengkinya seseorang terhadap kita, kita mampu bertahan dan mampu membalasnya dengan kebaikan, itu akan terus didoakan oleh malaikat. Maksud didoakan di sini karena kesabaran kita. Yeah. Karena kesabaran yang kita miliki dan kita tidak mau membalas kecuali yang baik. Kita tidak mau mengungkapkan kecuali yang baik pula, yang benar dan yang bermanfaat. Itu kita akan diistighfarkan oleh malaikat setiap kebaikan yang kita balas terhadap orang lain melalui lisan kita. Maksudnya begini, ketika orang lain seperti cerita si Badui tadi, memperlakukan kita dengan cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang tidak senonoh, kita membalasnya dengan kebaikan, dengan kata-kata yang baik, maka selama itu kebaikan yang kita kerjakan itu akan terus diistighfarkan oleh malaikat alaihi salam, yang perkataan kita itu akan menjadi sebuah ampunan bagi kita sendiri. Dan ini sesuatu yang luar biasa bagi orang yang mampu bertahan dari lisannya dan juga mampu diam dari segala maksiat, dari segala serangan-serangan batil dari orang lain. Baik. Yang intinya adalah jagalah lisan, karena lisan itu adalah salah satu nikmat Allah yang paling besar dan kita harus bersyukur dengannya. Kalaupun kita tidak mampu bersyukur, ini akan menjadi salah satu penyebab bagi kita untuk, artinya kita sudah menggali lubang di dalam neraka itu sendiri. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai demikian, Ustaz. Jangan sampai demikian. Semoga Syedalon kita termasuk dalam golongan orang-orang yang menjaga lisan dan selalu mengisi lisan ini dengan istighfar dan zikir kepada Allah SWT. Amin ya Allah. Terima kasih Ustaz Syahrial atas waktunya. Sama-sama. Semoga Ustaz di lain waktu kita akan berjumpa kembali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syedalon, demikianlah tausiah Seram BFM malam ini dengan topik bahaya lisan dan keutamaan diam bersama Ustadz Syahrial SHI. Beliau adalah seorang penyuluh agama Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan senantiasa kita berdoa kepada Allah. Semoga lisan ini selalu terjaga dari perkataan yang tidak baik yang menyakiti hati orang lain. Saya Niko Firza, insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu. Syedalun, wassalam. Dipancarkan langsung dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di Batas Kota. Inilah 90,2 Serambi FM. Radio berita paling independen dan kredibel. Anda Aceh Skyline.